Pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan penentangan dari orang-orang Quraisy, dari kaum musyrikin, ketika menyerukan dakwah tauhid, menyerukan kalimat la ilaha illallah kepada mereka. Karena orang-orang musyrikin mengetahui benar makna daripada kalimat la ilaha illallah dan mengetahui konsekuensinya, yaitu harus meninggalkan semua sembahan sesembahan selain Allah, sehingga mereka tidak mau untuk mengucapkan kalimat tersebut, sama sekali tidak mau. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mereka melakukan penentangan, menyiksa orang-orang yang bisa disiksa, memungkinkan untuk disiksa oleh mereka, dan bahkan mengucilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembah terpencil. Ini di lembah milik Abu Talib, lembah Gersang. Yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memakan kulit-kulit kayu untuk mempertahankan hidup. Tabqala rahimahullahu ta'ala wa qasallahu subhanahu ba'dahu fi kitabihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kejadian yang terjadi antara beliau dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, di dalam kitabnya wa min ashhari dhalika qissatu 'ammihi Abi Thalib. Di antaranya yang paling masyhur yaitu kisah pamannya Abu Thalib, lamma hamahu bi nafsihi wa malihi wa 'iyalihi wa 'ashiratihi wa qasa fi dhalika syada'id al-'azimah wa sabara 'alayha. Di antara kisah yang sangat masyhur yaitu kisahnya Abu Thalib, paman beliau, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, saudara dari ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Abu Thalib ini adalah panggilannya. Nama aslinya ada yang mengatakan Abdu Manaf. Ini yang paling masyhur. Ada pula yang mengatakan Imran. Namun dikatakan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, aktsarul mutaqaddimin ala anna ismihi kunyatuhu. Mayoritas ulama-ulama terdahulu menyatakan bahwa nama Abu Thalib ya kunyahnya itu. Jadi namanya ya Abu Thalib, kunyahnya ya Abu Thalib. Disebutkan bahwa Abu Thalib ini lahir ...35 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ketika Abdul Muthalib, kakeknya meninggal, memberikan wasiat agar Abu Thalib mengasuh atau memelihara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkafilnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh kaumnya, Abu Thalib ini melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti melindungi dirinya sendiri. Dibela dengan nyawanya, dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan kerabatnya. Dan bahkan Abu Thalib sendiri merasakan, mencicipi langsung bagaimana kesusah payahan, kesengsaraan yang didapatkan olehnya ketika melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasabaru alaiha, dan sabar, sabar melindungi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, membela, melindungi bahkan. Wa ma dzalika kana musaddiqan lahu wa madihan li dinihi muhibban liman ittaba'ahu mu'adiyan liman 'adahu. Di samping itu Abu Thalib membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan agama Islam. Madihan li dini, memuji agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Muhibban liman ittaba'ahu, cinta, senang dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adiyan liman 'adahu, bahkan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Lakin lam yadkhul fihi, akan tetapi Abu Thalib tidak masuk ke dalam Islam. Tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Bahkan membela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Walam yatabarra' min dini abaihim. Memindini abai, dan dia tidak berlepas diri dari agama nenek moyangnya, yaitu agama syirikan. Wa atadara an dalika bi annahu la yarda bi musyabbati abaihi. Dan dia pun mengemukakan alasan akan hal itu, bahwa dia tidak rela kalau nenek moyang mereka itu dicela karena agama mereka. Walau la dzalika lattaba'ahu. Kalau seandainya bukan hal itu, niscaya dia akan mengikutinya. Di dalam hadis yang sangat panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Thalib ini menemui ajalnya, hendak meninggal, di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi, mengajak, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bihi indallah. Ya ammi, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Jahal juga mempengaruhinya, apakah engkau benci dengan agama nenek moyang? Terus diulangi demikian-demikian, namun akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'ala dini abi." Mati dalam keadaan di atas agama nenek moyangnya, agama kekafiran. Padahal bagaimana beliau Abu Thalib ini melindungi, mengasuh, nah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, namun tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walamma mata wa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-istighfara lahu anzalallahu alaihi ma kana lin-nabiy wal ladina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan ketika Abu Thalib wafat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memintakan ampunan untuknya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 113, maka lanin nabi walladina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah karib kerabatnya, saudaranya, ayahnya, kakeknya, pamannya, atau anaknya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas, nampak jelas bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka, yakni mati di atas kesyirikannya. Qala rahmuh wa yakfaya laha min ibratin ma abyaniha wa min idhatin ma ablagha wa min bayanin ma awdahu liman yadhunnu katsirun mimman yad'i ittiba'al haqq liman ahabba al haqqi wa ahlahu min ghairi ittiba'in lil haqqi liajli aradin min aradid dunya. Kata beliau, fayalaha min ibratin, min ibratin, aduhai, alangkah besarnya ibrah yang bisa diambil dari sini, dari kisah Abu Thalib. Wa min idhatin ma'ablagoha, dan alangkah besarnya nasihat, pelajaran yang bisa diambil darinya, nasihat yang sangat tandas. Wa min bayanin ma awdahu, dan penjelasan yang sangat jelas. lima yadunnu kathirun mimman yadda'i al-ittiba'al haq, yaitu bagi orang-orang yang mengira bahwa dia itu mengikuti, menyatakan dia mengikuti al-haq, mencintai al-haq dan mencintai ahlul haq, namun tidak mau mengikutinya. Tahu bahwa itu adalah al-haq. Dia juga senang dengan orang-orang yang melakukan al-haq, namun dia tidak mau mengikuti al-haq. Dia mengaku mencintai sunnah, mengaku mengikuti al-haq, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang dengan orang-orang yang melakukan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia tidak melakukannya. Dia tidak mau, tidak ikut menjalankan al-haq tersebut, menjalankan sunnah tersebut dengan alasan kepentingan daripada kepentingan-kepentingan dunia. Saya sebenarnya juga tahu, Mas, ajaran yang jenengan pegang itu benar, ini benar, tapi saya belum bisa mengikutinya. Kenapa? Karena alasan kepentingan dunia. Mungkin karena takut pengikutnya hilang, mungkin takut jabatannya hilang, mungkin takut karena nam cemohohan, celaan saudara-saudaranya, celaan teman-temannya. Sebagaimana Abu Thalib, dia mengakui, bahkan membela, namun tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Karena tidak mau dicela oleh kaumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk kisah lebih lanjutnya tentang Abu Thalib ini, insyaallah nanti akan diulangi kembali, karena ini hanya nukilan ringkasan yang beliau bawakan. Qala wa mimma waqa'a aidun qissatuhu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum lamma qara'a surat an-najmi bi hadratihim falamma wasala ila qawlihi afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalithata al-ukhra alqa syaitanu fi tilawatihi tilkal gharani kul ula wa in syafa'atahunna la turtaja. Di antara kisah yang disebutkan pula yaitu kisahnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersama mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm. An-Najm idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai ayat 19-20 yang berbunyi afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsata al ukhra. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsata al ukhra, dan Manah, yaitu patung, ketiga patung yang mereka agung-agungkan, Lata, Uzza, Manah. Bagaimana menurut kalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, syaitan melemparkan tilawah menyambungnya, menyambung ayat ini tadi yang berbunyi tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu adalah al-gharanik al-ula. Al-ula. Gharanik itu asalnya adalah burung, ya, burung-burung, artinya itu sesuatu yang mulia kan menurut mereka. Itu adalah tokoh-tokoh yang mulia dan syafaat mereka itu benar-benar diharapkan, ya. Jadi oleh syaitan, mereka syaitan melemparkan tilawah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berbunyi tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna la turja. Ini tadi suara syaitan. Wa dhannu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sehingga apa? Sehingga kaum musyrikin mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Mereka mengira itu adalah kelanjutan daripada ayat, padahal itu adalah suara daripada syaitan. Fafarihu bidzalika farhan syadidan. Sehingga mereka sangat senang sekali. Oh, ternyata Tuhan-Tuhan kita itu diakui, ya. Benar-benar sangat diharapkan syafaatnya. Ya, senang sekali. Wa talaqqaha as-saghiru wal kabiru minhum. Dan itu berita tersebut kemudian menyebar dengan cepat, diterima oleh orang-orang yang besar maupun orang-orang yang kecil. Wa qalu kalaman ma'nahu hadzal ladzi nurid. Dan mereka pun mengatakan sebuah kalimat yang intinya yaitu yang kami inginkan. Ya. Itu yang kami inginkan, yakni Tuhan-Tuhan kami la ta'uzza mana itu diakui olehnya. Nahnu nuqiru annallaha huwal khaliqu ar-razzaqul mudabbir lil umur walakin nuridu syafa'ataha indahu. Kami mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah pencipta. Zat yang Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, Maha Pengatur alam semesta, akan tetapi kami ingin mendapatkan syafaat-syafaat mereka, yaitu syafaat-syafaatnya Lata, Uzza, Mana dan sesembahan-sesembahan kami yang lainnya di sisi Allah. Fa idza aqarra bi dzalika fa laisa bainana wa bainahu ayya khilafin. Kalau dia mengakui hal itu, maka tidak ada perselisihan lagi di antara kami, antara dia dengan kami. Wastamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca ayat tersebut, surat tersebut, surat An-Najm. Falamma balagha as-sajada sajada wa sajadu ma'ahu. Sehingga apa? Sehingga ketika sampai pada ayat sajadah, ya, fasjudu lillahi wa'budu, ayat yang terakhir, mereka ikut sujud, ya, karena sudah setuju tadi dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut sangkaan mereka. Wasa'al khabaru annahum safau hatta innal khabar wasala ila sahabati ladina bil habasyah faraqibu bil bahri raji'ina li dhannihim anna dhalika sidqun. Sehingga tersebarlah berita bahwa mereka, yakni orang-orang kafir Quraisy, telah berbaikan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. tidak ada lagi perselisihan. Dan khabar tersebut sampai kepada para sahabat yang hijrah ke Habasyah, sehingga mereka menyeberangi lautan kembali ke Mekah dengan anggapan bahwa berita itu benar. Ya, sudah tidak ada perang, Rasulullah sudah tidak dimusuhi lagi, balik akhirnya orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Para sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, nyebrang laut, ya, balik lagi. Falamma dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khafa an yakuna qala fa khafa minallahi khaufan 'aziman. Ketika hal itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani ya Rasulullah, Anda menyebutkan ketika membaca afara'aitumul lata wal 'uzza wa manata tsalitsatal ukhra, Anda menambahkan tilkal gharani kullu wa inna syafa'atahunna la turtaja. Ketika disebutkan demikian kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir, sangat takut, jangan-jangan iya dia sudah mengucapkannya. Fa khawfa minallahi khawfan 'aziman, sehingga beliau sangat takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta anzalallahu alaihi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya dalam surat Al-Hajj ayat 52-55. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati, dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi illa, melainkan idza tamanna, apabila dia menginginkan sesuatu, alqa syaitanu fi umniyati, dia na'am syaitan melemparkan pada angan-angannya. Ini sehingga kadang terucap, terbawa olehnya, yang merupakan itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, adzabu yaumin aqim. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak salah, itu adalah bisikan yang dilemparkan oleh syaitan, tilawah yang ditambahkan oleh syaitan. Sehingga ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang dari Habasyah pulang, sampai di, belum sampai masuk Mekah, ternyata berita itu bohong. Sehingga sebagian masuk Mekah, sebagian balik lagi ke Habasyah. Nah, sehingga dikenal dengan hijrah Habasyah ke Habasyah yang kedua. Ya. Yang nanti insya Allah akan ada pembahasannya tersendiri. فَمَنْ عَرَفَ هَذِهِ الْكِسَّةِ وَعَرَفَ مَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ الْيَوْمَ وَمَا قَلَهُ وَيَقُولُهُ عُلَمَاؤُهُمْ ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه وهو الشرك الأكبر فأبعده الله فإن هذه القصة في غاية الوضوح إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فَذَلِكَ لَا حِيلَةَ فِيهِ. Barang siapa yang mengetahui kisah ini dan memahaminya, memahami, mengerti, keadaan orang-orang musyrik di zaman sekarang. Apa yang mereka katakan, apa yang dinyatakan oleh para ulama-ulama mereka, yang tidak membedakan antara Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dengan agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy. Apa tuh bedanya? Sama dalam hal mengakui tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy, mereka juga mengakui bahwa Allah itu Al-Khaliq. Mereka juga mengakui bahwa Allah itu Ar-Raziq, pemberi rezeki satu-satunya. Mereka juga mengakui bahwa Allah itu yang mengatur alam semesta. Mereka mengakui itu. Tidak ada perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy dalam masalah ini. Tidak ada perbedaannya. Mereka juga mengakui. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bedanya, mereka itu menyembah selain sesembahan. Sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mengharapkan syafaat-syafaat sesembahan-sesembahan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaannya. Dikatakan mereka itu musyrik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Mereka berdoa kepada Allah, tetapi di lain waktu mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada selain, berdoa kepada Lata, berdoa kepada Uzza. Ketika mereka mendatangi Lata, mendatangi Uzza, mendatangi mana ataupun patung-patung yang lainnya, apakah mereka meyakini bahwa Lata Uzza ini Al-Khaliq? Tidak. Apakah Lata Uzza ini mereka meyakini bahwa Lata Uzza ini Ar-Razik, pemberi rezeki? Tidak. Yang mengatur alam semesta? Tidak. Lalu kenapa mereka menyembahnya? Ini dengan harapan mereka didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya, diberi syafaat nanti kalau sudah mati. Dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apakah mereka itu orang yang bisa memenuhi? Tidak, tapi dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi dijadikan sebagai perantara. Didatangi untuk dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka paham. Mereka tahu bahwa Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Sehingga ketika mereka dalam keadaan sangat-sangat terjepit, tidak ada lagi yang bisa dimintai bantuan, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Wa idza ghasyiyahum mawjun fil bahri. Kalau mereka diombang-ambingkan oleh gelombang lautan, ya, di tengah lautan, ya. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka benar-benar mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah. Memurnikan doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lupa dengan apa? Tuhan-Tuhan mereka yang lain. Lupa dengan Lata, lupa dengan Uzza, lupa dengan yang lain. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, mereka kembali berbuat kekafiran. Falamma najjahum minal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah, kembali ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Nah, orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini, pada hari ini, mereka tidak membedakan antara agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan agamanya orang-orang Quraisy. Padahal kisah ini sangat-sangat jelas. Agama Quraisy yang di situ adalah kesyirikan, penuh dengan kesyirikan-kesyirikan akbar yang diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi. Ini sangat jelas. Kisah ini sangat jelas, kecuali bagi orang-orang yang memang Allah tutup hatinya, tutup pendengarannya, dan Allah letakkan pada basyirahnya penutup. Fadzalika la hinata fi, orang yang seperti ini tidak bisa lagi mengelak, tidak bisa, tidak mau mengakui kesesatan yang ada pada dirinya. Walau kana min afhamin nas, meskipun ini dia itu orang-orang yang paling cerdik di dunia ini, orang jenius, ya, cerdas, ya, bertitel profesor. Tapi kalau tidak tahu perbedaan antara agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan agama Quraisy, maka tidak ada bedanya dengan orang bodoh yang tidak pernah sekolah. Bahkan orang-orang Quraisy di zaman dahulu lebih paham daripada dia. Kama qala Allah Ta'ala fi ahli al-fahmi alladziina lam yuwaffaqu. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Id kanu yajhaduna bi ayatillah. Al-ayah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diberi pemahaman, punya pemahaman, punya akal yang cerdas, tetapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang bergelar, bertitel, pendidikannya tinggi, tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama kekafiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad makkannahum fima immakkannakum fi." Sungguh telah kami berikan kepada mereka, kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang kalian kami tempatkan padanya. Jadi istilahnya mereka itu diberi pemahaman, diberi kecerdasan. Wa ja'alna lahum sam'an, kami berikan kepada mereka pendengaran, wa absar, penglihatan, wa afidah. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai', namun tidak berguna sama sekali pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan hati mereka. Penglihatan mereka tidak digunakan untuk melihat, pendengaran mereka tidak digunakan untuk mendengar, hati mereka tidak digunakan untuk melihat al-haq. Idkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulan daripada yang beliau sebutkan di sini, bahwa mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, itu tidak belum memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Kan semuanya orang, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mengakui hal itu. Mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Bahkan iblis pun mengakui. Ya. Iblis pun mengakui. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penciptanya. Yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki. Sehingga iblis memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Rabb. Rabbi bima akhwaitani, Rabbi. Apa tuh artinya Rabb? Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan Rabb, Rabb siapa? Rabb, Rabb itu apa? Rabbi dijelaskan oleh para ulama Rabb, yakni Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Di jami'il umur. Rabb itu adalah zat yang menciptakan, yang memberi rezeki dan mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan dan yang lainnya. Nah. Kalau ilah, ilah apa disebut ilah? Ada lafaz rob, ada lafaz ilah. Ilah itu sesuatu yang digantungi, yang diibadahi, yang disembah. Ya. Sehingga kalau dikatakan la ilaha illallah, artinya apa? Artinya adalah tidak ada zat yang berhak untuk disembah, diibadahi. Karena makna daripada ilah itu sesuatu yang diibadahi, yang disembah. Ya. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang-orang musyrikin tidak mau ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka enggan. Idza qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun. Kalau dinyatakan, didakwahkan kepada mereka, diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yastaghfirun, mereka enggan, tidak mau, sombong. Ini tidak mau untuk mengucapkannya karena tahu artinya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk. Jam. Qala thumma lamma arada Allah izhara dini. Kemudian ketika Allah SWT ingin menampakkan agama beliau, agama Islam, wa izazal muslimina aslama, dan ingin memuliakan kaum muslimin, aslama al-ansar, masuk Islamlah orang-orang ansar. Ketika Allah SWT ingin dakwah Nabi SAW itu nampak, mencuat, dan ingin memuliakan kaum muslimin, maka Allah memasukkan orang-orang ansar ke dalam agama Islam, yaitu ahlul Madinah, penduduk Madinah. Ya. Apa sebabnya penduduk Madinah ini masuk Islam? Padahal jauh Mekah dengan Madinah. Ya. Penduduk Madinah lebih beriman terdahulu daripada siapa? Daripada penduduk Mekah. Ya, kalau penduduk Mekah cuma berapa orang? Ya. Selama 10 tahun lebih, 13 tahun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Mekah itu cuma berapa yang dikenal dengan muhajirin? Tidak banyak. Tapi penduduk Ansar, penduduk Mekah masuk Islam mayoritasnya. Sebabnya bisa babil ulama illadina ingdahum minal yahud. Sebabnya adalah adanya para ulama Yahudi yang ada di Madinah. Kan di Madinah ada perkampungan Yahudi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani yang lainnya, Bani orang-orang Yahudi. Mereka punya perkampungan-perkampungan sendiri, punya ulama-ulama, dan ulama-ulama Yahudi ini tahu akan datangnya seorang Nabi. Sehingga mereka selalu menyebutkan ciri-cirinya bahwa nanti akan datang seorang Nabi, ciri-cirinya seperti ini, bahkan namanya seperti ini. Mereka sebut-sebutkan untuk membanggakan bahwa mereka lah orang-orang yang akan mengikuti Nabi tersebut. Nanti kalau Nabi ini sudah keluar, kami akan memerangi kalian dengan Nabi ini. Wa anna hadza zamanuhu, dan ulama tersebut mengatakan, menerangkan bahwa dan inilah waktunya keluar Nabi itu. Nabi itu akan diutus pada waktu-waktu sekarang ini. Mereka tahu, orang ulama-ulama Yahudi. Wa qaddarallahu subhanahu anna ulaikal ulama alladziina yatamannawnahu duhurahu wa yantadhirunahu wa yatawa'adunahum bihi lima'rifatihim anna al-'izza liman ittaba'a yukaffiruna bihi wa yu'adunahu. Namun Allah SWT mentakdirkan bahwa ulama-ulama yang menyerukan akan kemunculan Nabi ini dan mereka menunggu-nunggu kedatangannya, mengancam musuhnya dengan kedatangan Nabi itu, karena mereka tahu bahwa kemuliaan itu akan diraih oleh orang yang mengikuti Nabi ini. Kemenangan akan diraih oleh orang yang mengikuti Nabi ini. Namun ternyata setelah datang, mereka kafir kepada Nabi itu dan memusuhinya. Fahuwa qaulullahi subhanahu wa lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Ketika datang kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru, dan dahulu mereka senantiasa mengancam orang-orang kafir, yani orang-orang musyrikin, orang-orang selain daripada mereka, selain daripada Yahudi, untuk diperangi dengan kedatangan Nabi itu. Falamma ja'ahum, namun ketika datang Nabi itu, ma'arafu, yang mereka kenal, kafaru bih, mereka kufur, tidak mau mengikuti Nabi itu. Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih berkenaan dengan keislaman Ansar. Nakfi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.